tebak monkey. Tebak tebak tebak monkey. Ada yang suka pisang monkey. Ada yang suka loncat bang bang. Gak perlu malu sama kucing meyak kitty kitty. Binatang apa yang baik?